Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan masih seputar tafsir surat Al-Mutaffifin. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada penjelasan ayat yang ke-14, yaitu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan dari dosa telah menutupi hati mereka. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, hati mereka telah tertutup dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Sehingga ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka mengatakan bahwa ini hanyalah dongeng orang terdahulu. Ini adalah ucapan yang dibuat-buat dan kalimat yang semakna dengan itu. Apa yang mereka lakukan dari dosa telah menutupi akal fikiran mereka. Tidak bisa melihat sesuatu dengan jernih. Bahkan pandangannya terbalik. Yang baik dikatakan jelek. Yang jelek dikatakan baik. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba bisa menyebabkan hati seorang tertutup dari melihat kebenaran. Sebatas dan sebanyak dosa yang ia lakukan, sebatas dengan itu pula hatinya akan terhalangi dari melihat, dari mengetahui kebenaran. Rasulullah SAW menyebutkan innal mu'mina idza adnabat idza adnaba kanat nuqtah sawda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbuhu fa in zada zadat hatta ta'lu qalbuhu wa dhalika ran alladhi dhakara Allah fil Qur'an kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang mukmin jika dia melakukan dosa akan di titik hitam pada hatinya, akan ada titik hitam pada hatinya. Kalau dia bertobat, kalau dia mencabut dari kemaksiatannya dan beristighfar, maka hatinya menjadi jernih, menjadi bersih. Namun kalau dia menambah kemaksiatan, dia tidak bertobat, dia tidak beristighfar, dan dia tidak berhenti dari kemaksiatan, zadat, maka titik hitam itu akan bertambah. Hatta ta'lua qalbahu, sampai memenuhi hatinya. Dan itulah ar-ran yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman yang akan diterima oleh mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Mereka-mereka yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah mengatakan bahwa ini adalah dongeng orang terdahulu. Allah mengatakan kalla innahum ar rabbihim yawma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu, yang di pada hari kiamat, la mahjubun, akan tertutup ya dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukuman yang Allah akan timpakan kepada mereka-mereka yang mendustakan hari kebangkitan, mereka akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengambil dalil dari ayat ini. Kata beliau, "Wa fi hadhil ayah dalilun ala anna al-mu'minina yarawnahu 'azza wa jalla yawma idzin." Pada ayat ini ada dalil bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah SWT pada hari itu. Maksudnya, ketika di antara hukuman yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir, bahwa mereka itu akan terhalangi dari melihat Allah SWT, maka ini adalah bukti bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah SWT. Kalau orang yang beriman tidak melihat Allah, apa bedanya dengan orang-orang kafir atau seperti itu? Ketika di antara hukuman yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir, bahwa mereka nanti di yaumul kiamah tidak akan melihat Allah SWT, tidak akan melihat Allah dan tidak dipandang, tidak dilihat juga oleh Allah, bukti bahwa orang-orang yang beriman nanti akan melihat Allah SWT. Dan melihat Allah SWT di sorga adalah kenikmatan yang terbesar, atau di antara kenikmatan terbesar yang akan dirasakan oleh kaum mukminin. Mereka akan melihat Allah nanti di yaumul kiamah tanpa samar, tanpa harus berdesak-desakan. Jelas, gamblang. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna li ru'yatihi. Kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Ini kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Tidak terhalangi juga untuk melihatnya. Di sini bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama, tapi menyamakan cara melihat Allah. Orang yang beriman nanti akan melihat Allah seperti kalau di dunia seorang melihat bulan purnama yang terbit di langit yang cerah, tidak ada penghalang, jelas tidak butuh desak-desak untuk melihatnya. Melihat Allah SWT di yaumul qiyamah, di sorga adalah kenikmatan yang besar yang akan dirasakan oleh kaum mukminin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang kafir, bahwa mereka akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan masuk ke dalam jahim. Akan masuk ke dalam api neraka. Seperti inilah nasib orang yang kadzdzaba wa tawalla. Mendustakan berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dahulu di dunia menentang terhadap ketentuan Allah. Orang-orang yang di dunia mereka tidak percaya dengan berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang diantara yang mereka ingkari adalah hari kebangkitan, hari pembalasan. Padahal adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala akan ditampakkan di hadapan makhluknya. Adab demi adab akan didapat oleh orang-orang kafir. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Setiap kali tubuh mereka telah hangus, kulit mereka telah matang, diganti lagi dengan kulit yang lainnya untuk merasakan adab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kali kulit mereka telah matang, telah gosong, maka kami ganti dengan kulit yang lainnya agar mereka merasakan adab. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan masuk ke dalam jahim. Jahim adalah api neraka. Api neraka banyak sekali namanya. Neraka pun bertingkat-tingkat. Yang antara nama neraka adalah As-Sa'ir, Saqar, Jahannam, Jahim. Neraka bertingkat-tingkat, surga pun bertingkat-tingkat. Hanya saja, surga itu bertingkat dari bawah ke atas. Semakin ke atas, semakin tinggi, semakin mulia, semakin besar nikmatnya, dan paling tingginya surga adalah Firdaus. Adapun neraka, semakin ke bawah semakin dahsyat adabnya. Semakin sempit semakin dahsyat. Orang-orang munafik, Mereka berada dalam adab yang paling dasar, yang paling bawah. Innal munafiqina fitarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada dalam kerak api neraka yang paling dalam. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan, inilah yang dahulu kalian dustakan. Jadi Allah SWT maha adil. Tidaklah Allah SWT mengadab. Tidaklah Allah mengadab mereka kecuali karena dosa dan pengingkaran mereka. Disebutkan di surat yang lain, annal adaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Annal adaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya adab akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan dan berpaling. Sebagian salah menafsirkan ay kadzdzabal khabar wa tawalla anil amr. Mendustakan berita yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya dan berpaling dari perintah. Adab yang akan didapat oleh kaum kafirin nanti di yaumul kiamah meliputi adab yang menimpa jiwa mereka dan fisik mereka. Perkataan-perkataan yang padanya ada bentuk cemoohan terhadap apa yang dulu mereka lakukan, ini adalah adab yang menimpa jiwa mereka. Jadi lengkap adab yang akan diterima oleh kaum kafirin, oleh orang-orang yang kafir, adab yang menimpa jiwa mereka dan yang menimpa fisik mereka. Masyurul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nasib dari orang yang mendustakan kebenaran. Orang yang perbuatannya melampaui batasan-batasan agama dan ucapannya penuh dengan kedustaan. Ini tentunya sebagai peringatan bagi para hamba agar mereka jangan melakukan seperti itu, bahwa ini adalah ancamannya yang akan diterima nanti di yaumul kiamah. Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya memberikan berita gembira dan peringatan. Karena manusia butuh untuk diingatkan, butuh untuk dijelaskan kepadanya jalan kebaikan dari jalan keburukan. Sehingga manusia dengan adanya penjelasan seperti ini, ada yang mempercayai dan ada yang mendustakannya. Allah SWT telah menampakkan kepada hambanya dua jalan tersebut, jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Sehingga tidak ada lagi alasan nanti di yaumul kiamah kenapa seorang menempuh jalan kejelekan. Sementara di dunia telah disebutkan ayat-ayat Allah yang mengancam dari jalan kejelekan. Sebutkan tentang ayat-ayat Allah yang mendorong ya kepada kebaikan. Masyurul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah adab yang akan diterima oleh mereka yang mengkufuri ayat-ayat Allah, tidak mempercayai hari kebangkitan, orang yang melampaui batas dalam perbuatannya dan banyak dosa dalam ucapan dan perbuatannya, adab yang menimpa jiwa dan hati serta fisik, ya mereka nanti dalam api neraka. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab.